لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Dialah ibu pertama bergelar Ummul Mukminin. Dialah wanita pertama bertahta di hati Nabi. Cintanya pada Ilahi bagai lautan yang tidak bertepi. Cintanya pada suami terlalu agung untuk ditandingi. Dialah pemilik ketulusan hati, pewaris ketinggian budi. Jasanya terus abadi hingga kini tiada pengganti. Nostalgia bersamanya sentiasa diingatan Rasul. Dialah penyeri, taman hati kekasih di jalan Ilahi. Segalanya terserlah ketika Rasul sendiri pernah menuturkan, sesungguhnya tiada siapa yang dapat menandingi Khadijah. Dialah yang pertama beriman ketika aku dipinggirkan. Dialah yang membelanjakan segalanya ketika semua menahan hartanya. Dialah yang meletakkan aku ke tempat yang mulia ketika aku sering dipersendah. Rasul menyambungkan, dialah yang memberikan aku kegembiraan dan kasih sayang. Dialah yang melahirkan anak-anakku sewaktu Jibril datang dan aku ketakutan. Dialah yang memberikan aku ketenangan dan sebuah keyakinan bahwa akulah Rasul yang dijanjikan. Inilah Sri Kandi cinta Rasulullah. Inilah kisah Siti Khadijah. Rasulullah, sadiqul wa'dul amin.